Mas, sing perlu kowe ngerti, aku iki sayang karo kamu tenanan. Mas yo aku ra tau mergani. Mas yo kurangku iki gak iso nyukupi keluhanmu. Sing perlu kowe catet, aku bakal selalu enek nggih awakmu.